بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan lagi. Pembahasan kajian Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Abdul Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan warisan dan membaca cepat kitab terkait dengan warisan ini. Di hari ini kita masuk di salah satu bab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala. Kata beliau, bab mawani'i al-miras. Bab penghalang-penghalang dari warisan. Alhamdulillah, setelah kita lewat di sebelumnya pembahasan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, di pembahasan ini kita akan melihat dan mendengarkan yaitu beberapa golongan yang tidak berhak mendapatkan warisan karena ada mani, ada penghalang yang menghalanginya sehingga dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Kata beliau rahimallahu taala, wahia salasah, dia ada tiga. Penghalang dari warisan ini ada tiga. Ahaduha, salah satunya adalah ikhtilafuddin, kalau berbeda agama. Ya, kalau berbeda agama, ini yang pertama. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan disebutkan oleh penulis sebentar. Kata beliau rahimallahu taala, "Fala yaritsu ahlu millatin ahla millatin ukhra." Maka pemilik agama tidak mewarisi yang memiliki agama yang lain. Yaitu kata mudanya, ya, termasuk penghalang warisan adalah ketika beda agama. Ketika beda agama. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira wala al kafirul muslima. Al muslim tidak mewarisi harta peninggalannya kepada orang kafir, demikian pula orang kafir tidak mewarisi muslim. Ini masyaallah terkait dengan mawani yang pertama. Wal murtaddu la yaritu ahadan. Masya Allah, demikian pula orang yang murtad tidak mewarisi seorang pun. Orang yang murtad yaitu orang yang tadinya Islam kemudian murtad keluar dari agama Islam. Ini juga termasuk mawani al-irth. Ya, mawani al-irth, penghalang dari warisan. Wa in mata famaluhu fai. Terus untuk siapa hartanya kalau dia tidak ada mewarisinya? Kata beliau, wa in mata famaluhu fai. Kalau dia meninggal maka hartanya fai, ya, yaitu kembali ke baitul mal, kembali ke baitul mal kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, athani arriku. Yang kedua kata beliau rahimallahu taala, arrik, yaitu seorang yang berada dalam perbudakan. Seorang berada dalam perbudakan. Ketika seorang menjadi budak, ini termasuk penghalang dari penghalang warisan. Dia tidak mendapatkan warisan, ya, dari bapaknya atau dari ibunya atau dari keluarganya yang meninggal yang muslim, yang merdeka, yang merdeka. Maka kata beliau rahimallahu taala, fala yaritsul abdu ahadan. Maka seorang budak tidak mewarisi seorang pun. Wala lahu malun yurat, dan dia tidak punya harta yang mau diwariskan. Karena miliknya budak itu adalah milik tuannya. Miliknya budak itu adalah milik dari tuannya. Wa man kana ba'duhu hurran waritha wa wuritha. Dan siapa yang sebagiannya merdeka, misalnya kalau ada sebagiannya sudah merdeka, sebagiannya masih budak, artinya misalnya anggaplah seorang budak ini tadinya dimiliki oleh dua orang, ya, satu orangnya sudah merdeka kan bagiannya, sisa seorang belum. Maka dia setengahnya budak, setengahnya merdeka. Siapa yang setengahnya budak, setengahnya merdeka, ya, maka warisa wa wurisa. Dia bisa mewarisi dan bisa diwarisi. Bisa mewarisi dan bisa diwarisi. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-salit al-qatlu. Orang yang membunuh, ya, orang yang mewarisinya. Misalnya ada seorang anak ingin cepat dapat harta dari bapaknya, harta warisan bapaknya, dia bunuh bapaknya. Maka yang seperti ini tidak dapat warisan. Yang seperti ini tidak dapat warisan. Makanya kata beliau, fala yarithul qatilul maqtula bighairi haqqin. Maka seorang yang membunuh tidak mewarisi yang dibunuh tanpa hak. Ya, seorang yang membunuh tidak mewarisi yang dibunuh tanpa hak. Iya. Ini masya Allah yang disebutkan oleh penulis rahmallahu taala yang ketiga. Yang ketiga, wa in qatalahu bihaqqin kal qatli haddan, itu tadi kalau dia bunuh dengan tanpa hak. Kalau dia membunuhnya karena hak, seperti dia membunuh karena ada hak. Iya. Ada haknya, seperti misalnya dia tiba-tiba, misalnya dia berzina, maka dia dibunuh, atau dia membunuh, ya, au kisoson, atau dia dibunuh karena kisos, au qatil adil al-bagia, atau seorang yang adil membunuh yang al-bagi, yang melampaui batas, ya, misalnya ada orang berbuat zalim, ya, ingin membunuhnya, kemudian dia membela dirinya sampai terbunuh, nah, ini tidak menghalanginya. Ini lam yumna mirathuhu, ini tidak menghalangi dari warisannya. Ini tiga. Tiga golongan yang disebutkan dalam syariat kita, alhamdulillah termasuk mawani al-irf. Ya, penghalang dari warisan. Jadi kesimpulannya mudah saja. Penghalang dari warisan ada tiga. Pertama beda agama, yang kedua ya, ada kalau dia sebagai budak. Yang ketiga, kalau dia membunuh, ya, kalau dia membunuh orang yang ya mewarisinya. Kalau dia membunuh orang yang mewarisinya. Ini tiga penghalang al-irth. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, bab masail syatta, bab masalah-masalah yang berbeda-beda. Masalah yang berbeda-beda ini sebagai kelengkapan dan kesempurnaan dari pembahasan ini, beliau bawakan masalah yang berbeda-beda, yaitu beberapa kasus yang kadang muncul dalam warisan. Idza mata an hamlin yarithuhu. Ini kata beliau, kalau dia meninggal, tapi dia meninggalkan ada anaknya sedang menghamili, ada istrinya sedang hamil. Ya, sedang hamil. Bagaimana ini? Apakah anak yang ada di kandungan berhak dapat warisan? Ini pertanyaannya. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, waqafta lahu mirata dhakarain inkana miratuhuma aksar. Maka ketika masalah ini, antum sisakan warisannya seperti bagian dua laki-laki kalau warisan keduanya lebih banyak. Wa illa mirat unthayain, kalau tidak maka warisan dua perempuan. Fatu'ta kulla warithin al-yakin. Maka semua ahli waris diberikan kepadanya yang yakin, watakiful baki hatta yatabayyan. Kemudian sisanya didiami dulu sampai jelas. Ini yang di dalam perut laki-laki atau perempuan. Ini di dalam perut laki-laki atau perempuan. Dari sini kita bisa lihat berarti anak yang masih ada di kandungan itu, tentunya setelah ditiupkan ruh padanya, itu memiliki hak untuk mewarisi bapaknya kalau dia meninggal. Mewarisi bapaknya kalau dia meninggal. Hanya saja bagiannya kapan? Nanti setelah dia dilahirkan. Nanti setelah dia dilahirkan. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, wa in kana fil warasati mafkudun. Ini masalah lagi. La yu'lamu khabaruhum. Kalau pada ahli waris ada yang hilang, tidak ditahu beritanya kemana. Misalnya seorang ini yang meninggal punya tiga orang anak, dua orang anak ada, satu orangnya hilang, tidak ada kabarnya, di mana dia? Di mana dia? Ya, tidak ditahu beritanya. Gimana bentuknya kalau seperti ini? Maka kata beliau rahmallahu taala, a'taita kullawarithin al-yakin, kamu berikan setiap ahli waris yang ada itu apa yang yakin, wa waqaftal baki hatta yu'lam haluhu. Kemudian antum diami sisanya sampai diketahui keadaannya. Nanti kalau ditahu ternyata sudah meninggal, sudah dibagi hartanya. Kalau ditahu juga masih hidup, maka itu adalah menjadi haknya. Itu menjadi haknya. Ini Masya Allah, kalau seandainya ada orang yang salah satu dari ahli waris itu hilang dan tidak ada kabarnya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, illa ayyuf qada fi mahlakatin au min baini ahlihi. Kecuali kalau dia hilang di dalam suatu kebinasaan, misalnya tertimbun longsor atau tenggelam ya dibawa oleh arus air. Nah, ini kan sangkaan kuatnya meninggal. Sangkaan kuatnya meninggal. Fayundur arba' sinin. Maka yang seperti ini ditunggu 4 tahun. Tsumma yuksam, setelah itu baru dibagi. Jadi misalnya kalau terjadi dia tertimbun atau terbawa arus ya dan yang lain-lainnya, maka di sini warisannya jangan dulu dibagi, ditunggu 4 tahun, setelah itu kalau tidak muncul maka dibagi. Ya, dibagi. Ini masalah orang yang hilang tidak ada beritanya. Kemudian yang berikutnya, wa in tallaqal marid. Ya. Kalau seorang yang sakit mentalak fi maradil maut al makhub imra'atah, ya, pada sakit yang dikhawatirkan dia meninggal, dia talak istrinya, talaqan yutaham fihi, dia mentalak yang mana dia dalam talak ini dituduh padanya biqas di hirmaniha al mirasa, dengan tujuan supaya dia tidak dapat warisan. Lam yaskut mirasuha wa yutaham fihi biqas di hirmaniha, maka tidak jatuh warisannya dan dituduh, maksudnya adalah untuk mengharamkan warisannya. Di sini ada kaidah dalam kaidah fikihiyah, yaitu man ya ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Siapa menyegerakan sesuatu sebelum waktunya maka dia diikop lawan dari maksudnya. Di sini misalnya kalau dia talak, dia segerakan talaknya supaya tidak dapat warisan, tujuannya seperti itu, maka diikop dengan lawannya. Ia dapat warisan. Dapat warisan. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala berikutnya, madamat fi iddatihi, ini selama dalam masa iddahnya. Selama masa iddahnya. Ini Masya Allah, kalau ditalak dan selama masa iddahnya maka dia tetap dapat. Wa in kana talak raji'an, kalau talaknya talak raji'i, yaitu talak masih talak satu, masih talak satu dan talak dua, maka tawarotsa fil iddah. Maka sudah ini saling mewarisi dalam masa iddah. Sawa'un kana fi sihha awil marad. Sama saja apakah dia ditalak saat sehat atau saat sakit. Ini kalau masih dalam iddah, masih dalam iddah. Kemudian kata beliau rahimallahu taala berikutnya, wa in aqarral waratsatu kulluhum bi musyarikin lahum fil mirats fa saddaquhum. Ini masalah lain lagi, masalah kelengkapan-kelengkapan dalam masalah warisan ini. Kalau ahli waris seluruh mereka menyakui bahwasannya mereka bersyirikat dalam ahli dalam warisan dan mereka dia membenarkan mereka, au kana sagiran majhulan, ya, atau dia masih kecil majhulan nasab atau tidak dan tidak diketahui nasabnya, maka sabata nasabuhu wa irtsuhu, maka ini tetap nasabnya dan warisannya. Wa in, ini tadi kalau ada mengakuinya, kalau ada mengakuinya dan membenarkannya. Wa in aqarra ba'duhum wa lam yathbu nasbahu nasabuhu, kalau sebagiannya hanya kalau hanya sebagiannya mengakuinya dan tidak tetap nasabnya, walahu fadlu ma fi yadil mukir an mirasihi, maka yang seperti ini untuknya sisa dari apa yang ada di tangan yang mengakuinya dari warisannya. Dari warisannya. Jadi bukan dari semuanya, tapi dari yang mengakui saja. Dari yang mengakui saja. Ini Masya Allah beberapa masalah kelengkapan ya terkait dengan apa yang telah lewat. Terkait dengan apa yang telah lewat. Ini alhamdulillah yang bisa kita ambil dulu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan lagi di pertemuan besok. Masalah berikutnya, masalah al-wala. Ya, warisan dengan cara wala, yaitu kalau ada orang budak, kemudian dia merdekakan harta budak itu untuk siapa. Ini insyaAllah kita ambil besok. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.